langkahku jalan tanpa bayang-bayangmu. Langit dan bumi setia menemaniku. Matahari menyinar tak pernah berpihak padaku. Ku kepanasan tanpa perlindunganmu. Hari berganti hari, aku masih teguh menanti. Kulihat semua gemar.